Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dirahmati Allah serta seluruh pendengar radio Bas FM dan radio-radio yang lain di Madiun dan Ponorogo, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita tetap bisa lanjut mengkaji bersama-sama kitab yang asalnya merupakan karya dari Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, yaitu Syarh Sunnah, yang kemudian diberi syarah serta keterangan oleh Syekh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallah. Dan oleh karena itu marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Dan marilah kita lanjut pada malam hari ini, kita membahas pada halaman 83, yaitu mulai dari perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, wal mu'minuna fil imani yatafadalun. Syekh Abdul Razzaq hafizahullah mengatakan qawluhu, perkataan Al-Imam Al-Muzani, wal mu'minuna fil imani yatafadalun. Orang-orang yang beriman, mereka di dalam keimanannya berbeda-beda tingkatannya. Tidak dalam satu tingkat, tidak dalam satu derajat, tetapi berbeda-beda tingkat keimanan orang-orang yang beriman. Qal hafizahullah, wa minal adillati ala dhalik, di antara dalil yang demikian itu, qaulullah subhanahu wa ta'ala, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Fatir ayat 32. Thumma awrathnal kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah. Kemudian kami wariskan Alkitab kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Maka kemudian di antara mereka ada orang yang zalim terhadap dirinya, ada yang berbuat aniaya terhadap dirinya. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada orang yang sedang, tengah-tengah saja. Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah, dan di antara mereka ada yang mengejar kebaikan, berusaha berlomba-lomba untuk mengejar kebaikan dengan izin dari Allah. Fahadihi aqsamu ahlil iman, maka inilah pembagian atau macam-macam orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini ada tiga golongan. Orang-orang yang beriman ada tiga golongan. Wal ayatu zahiratu ad-dalalati fi tafadulihim, dan ayat ini jelas dalalahnya, penunjukannya tentang perbedaan tingkat mereka dalam keimanan. Jadi ayat ini menunjukkan ada tiga golongan orang-orang yang beriman. Fal ibadu minhum as-sabiq bil khairat, maka hamba-hamba Allah di antara mereka ada orang yang sabiq, apa namanya, ada di depan, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Yang dilakukannya adalah bagaimana dia bisa terdepan di dalam kebaikan. Wa minhum al-muqtasid, di antara mereka ada orang yang tengah-tengah. Wa minhum adh-dhalim li nafsihi, orang yang tengah-tengah itu adalah orang-orang yang menjaga kewajiban-kewajiban dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Ini orang yang sedang-sedang saja, pokoknya asal melaksanakan kewajiban dan meninggalkan perkara haram. Selain itu sudah tidak berusaha mengejar kebaikan-kebaikan yang lain. Ini muqtasid. Wa minhum adh-dhalimu li nafsihi, di antara mereka ada yang zalim kepada dirinya sendiri. Dengan apa? Bil ma'asi wadh-dhunub, yaitu dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dan melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Allati hiya dunal kufri wasyirki billahi azza wa jalla, yang kemaksiatan serta dosa itu belum sampai ke peringkat kufur dan syirik kepada Allah azza wa jalla. Ini dalam ayat. Kemudian hadis juga menunjukkan adanya peringkat-peringkat orang-orang yang beriman. Orang beriman tidak dalam satu tingkatan keimanannya, tapi berbeda-beda tingkatnya. Tadi surat Fatir ayat 32, sekarang kita dibawakan kepada kita sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Imam Bukhari dalam nomor 6188. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya menunjukkan bahwa orang yang beriman itu bertingkat-tingkat derajat keimanannya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahlal jannati la yatara'una ahlal ghurafi min fawqihim kama tara'una al-kawkab ad-durriyal ghabira fis sama' litafaduli ma bainahum. Sabda Nabi SAW, inna ahlal jannah, sesungguhnya ahli sorga, la yatara'una mereka itu melihat kepada ahlal ghuraf, kepada orang-orang yang tinggal di kamar-kamar, min fauqihim, di atas mereka, kama tara'una al-kawkaba durriyal ghabir, sebagaimana mereka melihat bintang durri yang berkelip-kelip jauh di langit. Jadi ada penghuni-penghuni sorga yang melihat ada orang-orang yang tinggal di dalam kamar-kamar di sorga, di rumah-rumah di sorga, di atas mereka itu seperti halnya mereka melihat bintang duri, bintang yang apa namanya, yang menyendiri satu berkedip-kedip jauh di langit, karena dia di ujung ufuk sana, menunjukkan litafadhuli ma bainahum, adanya perbedaan tingkat di antara mereka. Ini hadis menunjukkan adanya perbedaan tingkat di antara penduduk sorga. Satu penghuni sorga melihat ada orang yang ada di kamar jauh tinggi bedanya antara dirinya dengan mereka yang ada di kamar-kamar khusus di dalam sorga. Faqala sahabatu radhiyallahu anhum, maka para sahabat radhiyallahu anhum berkata, ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya la yablughuha ghairuhum. Wahai Rasulullah, kedudukan-kedudukan atau tempat-tempat para nabi itu apakah tidak bisa dicapai oleh orang yang lain? Qala Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, bala, tentu saja bisa. Artinya kedudukan yang diperoleh oleh para nabi di surga itu sebenarnya bisa juga dicapai oleh orang yang lain selain para nabi. Kemudian Nabi menjelaskan, walladhi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para utusan Allah. Sederhana jawaban Nabi, orang-orang yang beriman dan membenarkan para utusan Allah. Tidak ada ajaran utusan Allah yang diingkari, tapi semuanya diimani, diyakini dan dibenarkan. Sebagaimana kita katakan tadi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Fala yadkhulul jannata illa man qama bihi hadzal wasfu. Maka tidak bisa masuk surga kecuali orang yang pada dirinya sifat seperti ini. Tidak bisa masuk surga kecuali orang yang ada pada dirinya sifat seperti ini, yaitu beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul. Dalam keimanan nanti akan berbeda-beda, tingkat pembenarannya juga berbeda-beda. Tapi sifat utama, ciri utama penghuni surga adalah beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul. Wa huwal imanu billahi wa rasulih, yaitu beriman kepada Allah dan kepada rasulnya. Kemudian Syekh mengatakan, wan nasu laisu fihi sawa. Manusia di dalam keimanan itu tidak sama. Di dalam keimanan itu manusia tidak sama tingkatnya. Faminhum man haza bihi a'la darajat. Di antara mereka ada yang bisa mencapai peringkat yang paling tinggi, bisa menang, berhasil, sukses mencapai peringkat yang paling tinggi. Wa minhum man qama bihil imanul wajibu faqat. Di antara mereka ada orang yang pada dirinya keimanan yang wajib saja, yaitu yang dikatakan muqtasid. Golongan pertama tadi sabiqun bil khairat. Yang kedua muqtasid, orang yang sedang-sedang saja, pertengahan saja. Tidak sabiqun bil khairat, yaitu orang yang pada dirinya ada keimanan yang wajib, melaksanakan kewajiban-kewajiban iman dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fakanat darajatuhu fil jannati duna dhalik, maka kedudukan orang yang hanya menjaga keimanan yang wajib ini saja, derajatnya di dalam sorga di bawah derajat golongan yang pertama. Al-Muqtasid ini derajatnya di dalam sorga ada di bawah derajat golongan sabiqun bil khairat. Yang ketiga adalah zalimun li nafsi. Orang-orang yang zalim kepada dirinya tapi dia adalah orang yang beriman. Dia berhak untuk masuk sorga, tetapi tahta masyiatillah, berhak masuk sorga tetapi di bawah kehendak Allah karena dosa-dosa dan kemaksiatan yang dilakukannya. Tapi tidak berarti keumuman imannya itu hilang. Dia masih punya keimanan, tapi tidak hilang sampai dengan akar-akar keimanan yang dia miliki. Qauluhu, kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, perkataan Al-Imam Al-Muzani berikutnya, wa bi salihil a'mali hum mutazayidun, dengan amal-amal saleh mereka bertambah, maksudnya bertambah keimanannya. Yubayyinu rahimahullah, Al-Imam Al-Muzani rahimahullah menjelaskan dengan perkataannya ini, annal imana yazidu bil a'mal as-salihati, bahwa iman itu bertambah dengan amal-amal saleh. Wa kadzalikal aqsu fil nuqsan, begitu juga kebalikannya di dalam berkurangnya iman. Jadi bertambah dengan amal saleh maka berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan, berkurang dengan dosa-dosa yang dilakukan. Wa'lam, kata beliau selanjutnya hafizahullah, anna kulla dalilin dalla ala ziyadatil iman fahuwa yadullu ala nuqsanihi bitariqil luzum. Ketahuilah sesungguhnya setiap dalil yang menunjukkan bertambahnya iman maka dia adalah juga merupakan dalil atas berkurangnya iman. Setiap dalil yang menunjukkan bahwa iman bertambah itu saja sudah cukup sebagai dalil bahwa iman itu berkurang. Karena kalau bisa bertambah berarti bisa berkurang. Tidak mungkin bertambah kemudian tidak bisa berkurang. Bisa berkurang. Bitariqil luzum, melalui jalan pendalilan yang disebut sebagai ad-dalalah bil iltizam. Dalalah, pendalilan dengan cara iltizam. Karena pendalilan itu ada tiga macam. Dalalah bil mutabaqah, dalalah bil tabammun, dan dalalah bil iltizam. Dalalah bil mutabaqah itu adalah dalalah yang satu lafaz menunjukkan semua bagian-bagiannya. Satu lafaz menunjukkan semua bagian-bagiannya. Kalau kita bilang rumah, ini namanya dalalah bil mutabaqah karena rumah ini menunjukkan semua bagian rumah. Dalalah bil tabammun itu adalah lafaz yang menunjukkan sebagian dari bagian-bagiannya. Misalnya pintu itu menunjukkan bagian dari rumah. Dalalah bil iltizam maksudnya adalah pendalilan yang menunjukkan bahwa orang yang membuat rumah ini tentu punya kemampuan. Ini namanya dalalatul iltizam atau ad-dalalah bil iltizam. Contohnya ketika kita menyebutkan memanggil Allah dengan namanya ya Allah, ya Karim, ya Ilah. Ketika kita maksudkan bahwa kita memanggil ya Allah, kita panggil namanya, tapi pada saat yang sama kita yakin bahwa Allah adalah Al-Ma'luh, maka kita, ini contoh daripada dalalah bil mutabaqah. Satu lafaz menunjukkan Allah sebagai nama, Allah sebagai yang berhak untuk disifat, yang berhak untuk disembah. Allah sebagai nama, tapi Allah sebagai sifat, sebagai yang memiliki sifat untuk diibadai. Ya Ilah, ya Karim. Kita sebut namanya Al-Karim, tapi kita juga berharap dari nama Al-Karim itu Allah punya karam, sifat karam. Ini namanya dalalah bil mutabaqah. Secara garis besar seperti itu saja. Jadi kita menyebut satu nama, satu sebutan lafal, tapi maksudnya mencakup nama dan sifat Allah. Misalnya, ya Karim. Kita sebut nama Allah Karim. sebagai namanya. Tapi kenapa kita sebut Karim? Karena Allah punya sifat karam. Dengan menyebutnya Karim, kita ingin mendapatkan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu panggilan mencakup meliputi dua maksud sekaligus. Kita ingin menyebut nama Allah, tapi kita ingin mendapatkan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memiliki sifat karam. Ketika kita menghibur seseorang yang tertimpa oleh satu kesulitan, terus kita sebut namanya, sudah tenang saja, Allah Karim. Kita tidak sedang menyebut nama Allah, tapi kita sedang menyebutkan sifat karam Allah SWT. Kalau Allah Karim, nanti akan diselesaikan semua kesulitan yang sedang kamu hadapi. Karena Allah Karim. Tapi ketika kita menyebutkan Allah Khaliq, misalnya, dari Allah Al-Khaliq, kita bisa paham bahwa Allah itu alim. Ketika Allah Khaliq, kita tahu bahwa Allah itu alim dan qadir. Alim dan qadir. Karena Allah bisa mencipta, berarti Allah punya ilmu dan punya kemampuan. Selamanya kita seperti itu, bahwa orang yang Allah yang punya kekuasaan untuk menciptakan, menciptakan itu pasti punya ilmu dan punya kemampuan. Dan siapapun yang punya kemampuan dan punya ilmu, dia bisa membuat. Orang yang bisa berbuat, bisa melakukan sesuatu kalau dia punya ilmu dan punya kemampuan. Siapapun. Dan Allah Maha Khaliq, Maha Menciptakan, karena dia punya ilmu dan dia punya kemampuan. Kita bisa mengetahui Allah punya ilmu hanya cukup dari kata Allah Al-Khaliq. Dari situ, itu yang namanya sebagai dalalah bil-iltizam. Ketika kita tahu Allah Al-Khaliq, pasti Allah punya kemampuan dan punya ilmu. Ini namanya kesimpulan kita bahwa Allah punya al-ilmu dan punya al-qudrah, ini kita ambil dari dalalah iltizam. Dalalah iltizam. Seperti itu. Ini maksudnya, ketika kita memahami bahwa iman bertambah, pasti iman itu juga berkurang. Bitariq al-luzum. Dari pendalilan secara iltizam. Wa kadza al-aksu, demikian juga sebaliknya. Kalau dikatakan iman berkurang, bisa berkurang, pasti bisa bertambah. Li'anna ma jaza 'alaihi ziyadah zaza 'alaihi an-naqsu. Li'anna ma jaza 'alaihi ziyadah jaza 'alaihi an-naqsu. Karena apa yang boleh atasnya untuk bertambah, maka boleh juga atasnya untuk berkurang. Qala al-Baihaqi rahimahullah, al-Imam al-Baihaqi rahimahullah mengatakan, ba'da an dzakara jumlatan min al-ayat al-musarrihati fi ziyadatil iman. Sesudah beliau menyebutkan sejumlah ayat yang secara tegas menerangkan bertambahnya keimanan, maka al-Imam al-Baihaqi rahimahullah menyimpulkan, فَثَبَتَ بِهَذِهِ الْآيَاتِ أَنَّ الْإِيمَانَ قَابِلٌ لِزْيَادَةِ. Maka menjadi jelas, tabit berdasarkan ayat-ayat ini, bahwa iman itu bisa bertambah. وَإِذَا كَانَ قَابِلًا لِزْيَادَةِ فَعُدِمَتِ الزِّيَادَةُ كَانَ عَدَمُهَا نَقْصًا. Apabila iman itu bisa bertambah, kemudian hilanglah pertambahan ini, maka hilangnya pertambahan keimanan berarti berkurangnya keimanan. Kata beliau seperti itu. Jelas berdasarkan beberapa ayat ini, iman itu bisa bertambah, dan apabila iman bisa bertambah, lalu ketika iman itu tidak ada, berarti ketidakadaan iman ini ketidakadaan pertambahan iman itu berarti menunjukkan bahwa iman itu berkurang. Wa qala rahimahullah aidan, demikian juga al-Imam al-Baihaqi rahimahullah mengatakan, wa idza qabila ziyadah qabila naqs, apabila menerima pertimbangan, maaf, apabila menerima pertambahan maka juga menerima pengurangan. Jadi kalau bertambah itu bisa, berkurang itu bisa. Qal hafizahullah, selanjutnya Syekh Abdul Razak hafizahullah mengatakan, famin adillati ziyadatil iman, di antara dalil bertambahnya keimanan adalah qauluhu subhanahu wa ta'ala, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanyalah saja orang-orang yang beriman itu ialah orang-orang yang apabila disebut Allah, ketakutan hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, ayat-ayat itu menambahkan kepada mereka keimanan. Zadathum imana, keimanan itu, ayat-ayat itu menambahkan kepada mereka keimanan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Ini ayat, dan ayat-ayat yang sejenis menunjukkan bahwa iman itu bertambah, dan kalau bertambah pasti bisa berkurang. Dan ini ayat-ayat yang jelas, para ulama sepakat atas hal ini, kaum muslimin dahulu sudah sepakat atas hal ini, maka kalau di kemudian hari atau ada sekelompok orang mengatakan bahwa iman itu tetap adanya, maka menyalahi ayat-ayat ini dan menyalahi kesepakatan para ulama. Di samping itu juga ada nas-nas yang menunjukkan bahwa iman itu berkurang. Di samping nas yang menunjukkan iman itu bertambah, dan dengan demikian artinya iman bisa berkurang, ada juga nas-nas yang secara khusus menyatakan bahwa iman itu bisa berkurang. Beliau hafizahullah mengatakan, wa min adillati nuqsanil iman qaulun nabi SAW, di antara dalil berkurangnya iman adalah sabda Nabi SAW, la imana liman la amanata lahu. Amanah ini masalah besar. Amanah ini wajib. Wajib berdasarkan ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian. Kalimat ya'murukum memerintahkan kepada kalian supaya kalian menunaikan amanah diberikan kepada yang berhak menerimanya. Ini wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Karena itu Nabi SAW mengatakan, la iman liman la amanata lahu, tidak ada iman. Nafi di sini bukan berarti tidak ada dalam pengertian total keimanan yang dimiliki seseorang itu hilang, sirna sama sekali, bukan. Tapi maksudnya tidak sempurna keimanan seseorang, tidak sempurna keimanan bagi orang yang tidak ada amanah baginya. Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak ada amanah baginya, dia tidak menunaikan amanah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam Al-Musnad, dan kata mu'alliq disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih Al-Jami'. Fal hadis dalil ala anna man la amanata lahu faqad naqasa fihi syai'un min wajibati hadzal din. Hadis ini adalah dalil bahwa orang yang tidak ada amanah pada dirinya, maka sesungguhnya telah berkurang pada dirinya sesuatu dari kewajiban agama ini. Artinya tidak sempurna di sini, tidak sempurna dalam arti kewajiban beragamanya berkurang. Tidak sempurna keimanannya. Dalam arti keimanan yang wajibnya itu tidak sempurna. Yang berkurang bukan sekedar iman yang sunnah, tetapi iman yang wajib di sini. Dosa. Dan ini adalah ancaman dari Rasulullah SAW, dari Nas. Dengan kata-kata nafyul iman, la imana, tidak ada iman. Ini menunjukkan ini adalah perbuatan dosa besar. Kalau tidak menunaikan amanah adalah dosa besar. Karena Rasulullah mengancam dengan nafi, nafyul iman, la imana liman a, liman la amanata lahu. Jadi harus amanat kita. Harus amanah. Artinya kalau orang tidak amanah, maka ada kewajiban yang mestinya ditunaikan, dia tidak tunaikan. Dan dengan demikian, imannya itu hilang sebagian. Sebagian keimanan yang bersifat wajib itu hilang dari dirinya. Dari dosa besar. فَيَذْهَبُ عَنْهُ كَمَالُ الْإِيمَانِ الْوَاجِبُ وَتَمَامُهُ. Maka lenyaplah dari dirinya kesempurnaan iman yang wajib dan kelengkapan iman yang wajib. Kesempurnaan iman yang wajib hilang dari dirinya. Tidak sempurna lagi imannya yang wajib. وَيَكُونُ بِذَلِكَ مُؤْمِنًا نَاقِصَ الْإِيمَانِ. Dengan demikian, dia adalah seorang mukmin tapi yang kurang imannya. Artinya tidak sempurna imannya. Tidak sempurna ini jangan dianggap remeh. Karena mungkin orang ketika mendengar orang tidak sempurna imannya, ah kecil urusannya. Bukan begitu. Tidak sempurna imannya dalam hal apa? Kalau tidak sempurna imannya dalam hal karena dia tidak bisa melaksanakan yang sunnah-sunnah, itu tidak sempurna dalam arti amalan-amalan yang sunnah. Tapi kalau tidak sempurna imannya karena dia tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban, maka ini adalah ketidaksempurnaan yang berbahaya bagi dirinya karena dia telah melakukan perbuatan dosa besar. Jadi akan berbeda ketika kita menanggapi orang yang mengatakan atau nas ketika mengatakan tidak sempurna keimanan seorang. Jangan dianggap remeh. Perkataan tidak sempurna keimanan seorang jangan dianggap remeh. Dalam hal apa dia tidak sempurna keimanannya? Kalau dalam hal kewajiban, ini berbahaya. Kalau dalam hal sunnah, ya dia masih memiliki pokok keimanan yang utuh, yang wajib. Mungkin dia termasuk golongannya muktasid. Kalau banyak sunnah-sunnah tidak dilaksanakan, gak peduli dengan amalan-amalan sunnah, tidak peduli untuk meninggalkan perkara-perkara yang makruh, yang sampai tidak derajat, yang tidak sampai kepada derajat haram, maka dia peringkatnya hanya sebagai golongannya orang muktasid, orang yang tengah-tengah, yang ekonomis. Ekonomis dalam hal beragama, ekonomis. Kalau dalam hal uang, ekonomis, enggak masalah. Tapi dalam hal agama, ya hendaknya kita tidak terlalu perhitungan. Ya. Sabiqun bil khairat, itu lebih baik. Karena ketika orang menjadi sabiqun bil khairat, salah-salah jatuhnya ke muktasid. Kalau muktasid lepas terus, nah salah-salah jatuhnya ke zalimun binafsihi, zalim kepada dirinya. Maka kita harus berusaha untuk meningkatkan kualitas dan mutu keimanan kita supaya prima keimanan kita. Waqad su'ila al-imamu Ahmad rahimahullah an nuqsanil iman. Al-imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya tentang berkurangnya iman. Qala man taqasat amanatu rajulin illa naqasa imanuhu. Tidaklah berkurang amanah seseorang kecuali pasti berkurang keimanannya. Tidaklah berkurang amanah seseorang kecuali pasti berkurang keimanannya. Kekurangan yang wajib ini diriwayatkan oleh Al-Khallal di dalam As-Sunnah. Berikutnya Syekh Abdul Razzaq hafizahullah menyebutkan perkataan Al-Imam Al-Muzani. Qauluhu wala yakhrujuna bidzunubi minal iman. Wala yakhrujun, mereka orang-orang yang beriman itu tidaklah keluar dari keimanan bidzunub, karena dosa-dosa yang dilakukannya. Orang yang beriman tidak keluar dengan dosa-dosa yang dilakukannya dari keimanan. فَالذُّنُوبُ وَالْمَعَاصِي أَلَّتِي يَجْنِيهَا الْعَبْدُ عَلَى نَفْسِهِ لَا تُخْرِجُهُ مِنَ الْإِيمَانِ طَالَمَا أَنَّهَا دُونَ الشِّرْكِ بِاللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ وَلَكِنْ تُنْقِسُ إِيمَانَهُ. Maka dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba, yang dipetik oleh seorang hamba untuk dirinya, dosa-dosa dan kemaksiatan itu tidak mengeluarkannya dari keimanan. Selama dosa dan kemaksiatan itu tidak mencapai kaliber syirik kepada Allah Jalla Jalaluhu. Walakinnaha, akan tapi dosa dan kemaksiatan itu mengurangi keimanannya. Wa yutlaqu alaihi, maka dia disebut sebagai mukminun naqisul iman. Orang mukmin tapi kurang imannya, tidak sempurna keimanannya. Atau disebut sebagai mukminun bi imanihi fasiqun bi kabiratihi. Mukmin karena keimanannya atau dengan keimanannya dan fasik dengan dosa besar yang dilakukannya. Dia mukmin tapi fasik karena dosa besar yang dilakukannya. Mukmin karena keimanan yang dimiliki. Dosa besar, fasik karena dosa besar yang dilakukannya. Atau mukmin naqisul iman, berkurang imannya. Fala yu'ta lil 'asi al iman al mutlaq at tam. Fala yu'ta lil 'asi al iman al mutlaq at tam. Maka kepada orang yang bermaksiat ini tidak diberikan sebutan iman yang mutlak dan sempurna. Tidak diberikan kepadanya julukan sebagai mukmin yang sempurna imannya. Tapi wala yuslab minhu mutlaqul iman, tidak dirampas darinya, tidak dihilangkan darinya keumuman iman. Keseluruhan iman tidak dihilangkan dari dirinya keseluruhan iman. Fa yakhruju minad din, sehingga keluar dari agama. Enggak, tidak keluar dari agama. Ini disebutkan karena apa? Karena ada kelompok-kelompok orang yang berbeda pandangannya dengan apa yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Muzani, yaitu madhab al-sunnah wal-jamaah yang dianut oleh para imam, termasuk Al-Imam Muzani. Ada sekelompok orang yang berbeda dengan pemahaman al-sunnah wal-jamaah, termasuk dalam masalah iman ini. Dan ini termasuk usul mu'taqad ahli sunnah, pokok-pokok dan prinsip-prinsip keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Qala, beliau selanjutnya mengatakan, membawakan perkataan al-imam al-muzani rahimahullah, wala yakfuruna birukubi kabiratin wala isyanin. Mereka tidak menjadi kafir dengan melakukan dosa besar dan tidak pula dengan melakukan perbuatan maksiat. Arrafa as-sahabiyul jalil Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma al-kabirata. Para seorang sahabat yang mulia, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, memberikan ta'rif, definisi tentang al-kabirah, tentang dosa besar. Apa definisi dosa besar? Mudah, ringkas. Yaitu apa? Bi annaha dhanbun warada fihi haddun aw wa'idun aw la'nun aw nafyul iman. Yaitu dosa yang padanya terdapat hukuman pidana. Satu dosa yang diancam dengan hukuman pidana atau ancaman yang lain, ancaman neraka misalnya, atau laknat dari Allah ataupun dari Rasul, atau dengan apa namanya nafyul iman, atau dengan ditiadakannya keimanan. Dosa yang karena dosa itu kemudian keimanan ditiadakan, itu adalah dosa besar. Ini apa namanya pengertian umum dari dosa besar. Dosa besar itu adalah dosa yang ada ancaman hukum pidana. Harus ditegakkan had misalnya, ancaman hukum pidana. Kayak mencuri dan lain sebagainya, zina. Itu adalah dosa besar. Awaidun atau ancaman neraka. Maka dosa besar yang diancam dengan dosa yang diancam dengan neraka, maka itu adalah dosa besar. Aula'nun atau la'nat juga ini merupakan dosa besar. Misalnya la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Dan di antara melaknat kedua orang tua itu adalah melaknat orang tua orang lain. Karena orang lain akan membalas melaknat orang tua kita, itu termasuk melaknat kedua orang tua. Dan itu merupakan dosa besar. Begitu juga menyembelih hewan untuk yang selain Allah, dikorbankan untuk selain Allah, ini termasuk dosa besar. Termasuk juga dosa besar adalah orang yang merubah atau mengubah tanda-tanda batas tanah. Ini termasuk dosa besar. Karena Rasulullah mengatakan la'anallah man ghayyara manaral ard. Allah melaknat orang yang merubah tanda batas tanah untuk kepentingan dirinya. Meskipun hanya satu jengkal diubah batas itu untuk kepentingan diri orang yang mengubahnya, maka akan dilaknat. Dan ini merupakan dosa besar. Maka hati-hati. Begitu juga la'anallah man awa muhtisan, melindungi orang yang berbuat bid'ah, itu juga dosa, dilaknat oleh Allah SWT melalui hadis Rasulullah SAW. Au nafil iman, atau dengan ditiadakan keimanan, seperti yang barusan kita baca dalam hadis Rasulullah SAW bersabda la imana, ini nafil iman, menunjukkan bahwa orang yang tidak amanah ini telah melakukan perbuatan dosa besar. Karena keimanan yang ada pada dirinya dinyatakan hilang. Tapi bukan hilang keseluruhannya. Hanya hilang kewajiban iman yang berupa menunaikan amanah. Maka kita wajib berhati-hati dalam menjalankan ketetapan-ketetapan Allah dan Rasulnya. Selanjutnya beliau hafizahullah mengatakan, وَقَدْ بَيَّنَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ الْمُسْلِمَ قَدْ يَجْتَمِعُ فِيهِ إِيمَانٌ وَمَعْسِيَةٌ. Al-Musannif, yaitu Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, menjelaskan bahwa seorang Muslim bisa berkumpul pada dirinya iman dan maksiat. Dalam diri seorang bisa berkumpul iman dan maksiat. Atau dengan bahasa lain, iman dan kufur. Tapi kufur asghar. Bisa berkumpul pada diri seorang mukmin, seorang muslim, iman dan kekufuran, ketaatan dan kefasikan. Fala yakhruj an musammal iman bi fi'lihi li ba'dil kaba'ir. Maka tidak akan keluar dia dari sebutan iman karena dia melakukan sebagian dosa besar. Hanya karena dia melakukan perbuatan dosa besar, maka dia tidak akan dikeluarkan atau tidak akan keluar dari sebutan iman. Li'anna ma'ahu mutlaqal iman. Karena bersama dirinya ada keumuman iman. Dia masih memiliki sebutan iman secara umum. Kama qala Nabi SAW, sebagian Nabi SAW bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Ada empat perkara yang barang siapa keempat perkara ini ada pada diri dia, empat perkara yang apabila seseorang keempat perkara ini ada dalam dirinya, maka dia adalah seorang munafik yang khalis, yang benar-benar munafik, yang benar-benar Kalau pada diri seseorang itu terkumpul empat sifat ini, maka dia munafik khalis, murni, betul-betul munafik. Wa man kanat fihi khoslatun minhunna, dan barang siapa yang dalam dirinya ada satu bagian, satu unsur dari keempat perkara ini, fihi khoslatun, kanat fihi khoslatun min nifaq, maka pada dirinya ada satu unsur dari kemunafikan. Ada satu sifat dari sifat munafik. Hatta yada'ah, sampai dia meninggalkan sifat itu. Sampai dia meninggalkan unsur itu. Yaitu apa? Idza haddatsa kadzab. Kalau dia berbicara dusta. Maka jaga lidah kita, jangan sampai kita berbicara dusta apapun. Kalau kita terbiasa dalam hal-hal kecil yang sederhana dusta, padahal kalau tidak dusta tidak mengapa, apalagi hal-hal yang besar yang apabila kita tidak berdusta rasanya aib. Untuk hal sederhana yang apabila kita tidak dusta tidak aib, itu berdusta, subhanallah. Apalagi hal-hal yang lebih dari itu, maka kita jaga lidah kita, jangan sampai dusta, karena dusta adalah sifat munafik. Kalau ada seorang yang punya sifat dusta seperti ini, pada dirinya ada sifat munafik. Wa idza tumina khana, yang kedua, apabila diberi amanah khianat. Kalau diberi amanat, khianat dia. Wa idza ahada ghadar, kalau dia berjanji diikat dengan satu perjanjian, dia ingkar terhadap perjanjian. Wa idza khasama fajara, kalau dia bersengketa dia curang. Ini empat sifat yang kalau empat sifat ini ada pada diri seorang, sudah dia. Jadi gambarannya dia adalah munafik sesungguhnya. Terlihat dia seolah-olah memang benar seorang munafik yang sesungguhnya. Kalau ada satu sifat di antara keempat sifat nempel pada diri seorang, berarti dia ketempelan sifat nifaq. Dan para sahabat radhiyallahu anhum zaman dahulu sangat ketakutan apabila memiliki sifat nifaq. Maka berhati-hati menjaga lidah supaya tidak dusta, menjaga amanah supaya tidak khianat, menjaga perjanjian supaya tidak ingkar, supaya tetap berpegang pada janji. Dan ketika bersengketa, bertengkar dengan orang lain, ada di hadapan hakim misalnya, tetap dia tidak melakukan kecurangan, tidak dusta. Wa khalafat, sekarang hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih masing-masing. Selanjutnya Syekh Abdul Razak hafizahullah mengatakan, wa khalafat al khawariju wal mu'tazilatu hadhihi al aqidata allati dalla 'alayha al kitab wa sunnatu, dan orang-orang khawarij serta mu'tazilah menyelisih akidah ini, akidah yang dasarnya adalah dalil dari Alkitab was sunnah. Akidah yang ditunjukkan yang dasarnya adalah dalil dari Alkitab dan sunnah. Faqalu, maka mereka orang khawarij dan orang mu'tazilah mengatakan, innal imana syai'un wahidun, sesungguhnya iman itu adalah sesuatu yang satu. Khawarij dikatakan khawarij karena mereka keluar untuk melakukan pemberontakan kepada penguasa yang sah, maka dinamakan khawarij. Al-Mu'tazilah karena i'tizal, apa, menyendiri, memisahkan diri dari majelisnya Al-Hasan Al-Basri. Jadi mereka khawarij dan Mu'tazilah ini akidahnya berbeda dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Setiap yang berbeda dengan akidah, yang akidahnya berbeda dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka dia bukan termasuk Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau bukan ahlu sunnah wal jamaah, maka berarti sesat. Faqalu, maka mereka mengatakan, innal imana syai'un wahid. Sesungguhnya iman itu sesuatu yang satu, utuh, melontok, apa namanya, bulat. Bulat ya, sesuatu yang satu, utuh. La yatajazza, tidak bisa terbagi menjadi bagian-bagian. Fa idza dhahaba ba'dahu dhahaba kulluh. Kalau sebagian iman itu lenyap, maka lenyap keseluruhan iman. Jadi kalau sebagian iman itu lenyap, maka keseluruhan iman jadi lenyap. Kalau misalnya seseorang punya keimanan, kemudian dikatakan sebagian iman yang ada pada diri seorang itu lenyap, iman yang ada pada diri orang itu seluruhnya menjadi lenyap, maka dia menjadi kafir atau keluar dari iman. Kita sebutkan kenapa ada istilah kafir, ada keluar dari keimanan, karena Khawarij dan Mu'tazilah berbeda dalam istilah. Orang Khawarij mengatakan orang yang sudah kehilangan iman berarti kafir. Orang Mu'tazilah mengatakan orang yang sudah disebutkan kehilangan iman itu keluar dari keimanan. Walidza kana murtakibul kabirati, lidza kana murtakibul kabirati dhahibal iman, dhahiba al iman indal firqatain. Oleh karena itu orang yang menjadi pelaku dosa besar itu lenyap keimanannya menurut dua golongan ini, dua firqah ini, dua aliran ini, Mu'tazilah dan Khawarij. Jadi setiap pelaku dosa besar menurut Khawarij dan Mu'tazilah lenyap keimanannya. Lakinnal khawariju, lakinnal khawarija qata'u bi kufrihi. Akan tapi orang Khawarij memastikan orang itu kafir. Pelaku dosa besar menurut Khawarij dipastikan dia itu kafir. Setiap pelaku dosa besar menurut Khawarij maka dia kafir. Kalau kafir ya konsekuensinya semuanya, apa yang menjadi konsekuensi orang kafir ya halal darahnya, terus halal hartanya dan seterusnya. Wa naza'athum al-mu'tazilatu fil ismi. Tapi orang Mu'tazilah menentang Khawarij dalam hal nama. Kalau orang Khawarij menamai kafir pelaku dosa besar, orang Khawarij menamainya kafir. Orang Mu'tazilah tidak menamainya kafir. Ditentang oleh Mu'tazilah. Bukan kafir namanya itu, kata Mu'tazilah. Wa qalu, mereka mengatakan, nahnu la nusammihi mu'minan wala kafiron. Kami tidak menamai pelaku dosa besar itu mukmin dan tidak menamai pula kafir. Tapi sudah kehilangan keimanan, lenyap keimanannya sama sekali total. Tapi kami tidak menamai dia kafir, tapi juga tidak menamai mukmin. Wa innama huwa fi manzilatin baina al-manzilatain. Tetapi dia itu berada dalam satu posisi di antara dua posisi. Ai manzilatun bainal iman wal kufur, yaitu satu posisi di antara iman dan kufur. Iman satu manzilah, kufur satu manzilah. Jadi iman dan kufur dua manzilah, manzilatan. Ada di tengah-tengah antara iman dan kufur. Berarti satu posisi di antara dua posisi, yaitu iman dan kufur. Artinya dia tidak mukmin tapi juga tidak kafir. Namanya apa menurut Mu'tazilah? Namanya fasik. Fasik itu menurut Mu'tazilah adalah fi manzilatin baina manzilatain, berada dalam satu kedudukan di antara dua kedudukan. Namanya fasik. Fasik menurut Mu'tazilah itu keluar dari iman tapi tidak masuk ke dalam kafir. Itu fasik menurut istilah Mu'tazilah. Berbeda dengan fasik menurut istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fasik menurut istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia masih punya keimanan tapi tidak sempurna imannya. Masih punya keimanan karena keimanan yang dimiliki. fasik karena dosa besar yang dilakukannya. Lah menurut Khawarij, pelaku dosa besar itu kafir. Menurut Mu'tazilah, pelaku dosa besar itu keluar dari iman tapi tidak masuk ke kafir. Namanya apa tadi? Manzilah bainal manzilatain. Satu keadaan di antara dua keadaan. Wattafaqu jami'a annahu yaumal qiyamati khalidun mukhalladun fi nari jahannam wal 'iyadu billah. Dan mereka semuanya sepakat, maksudnya Khawarij dan Mu'tazilah, bahwa pelaku dosa besar di hari kiamat nanti akan kekal di dalam neraka jahannam. Jadi perbedaan Khawarij dan Mu'tazilah tentang murtakib al-kabirah, tentang pelaku dosa besar, perbedaannya hanya tentang hukum di dunia. Sedangkan hukum di akhirat sama. Yang disimpulkan oleh Khawarij dan oleh orang Mu'tazilah. Hukum di dunia, orang Khawarij menyebutnya kafir. Mu'tazilah menyebutnya fasik. Keluar dari iman, tidak menjadi kafir. Tapi hukum pelaku dosa besar, menurut mereka sama di akhirat, yaitu apa? Kekal di dalam neraka. Siapa saja yang melakukan, yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar hukumnya kekal di dalam neraka, maka imma dia Khawarij, imma dia Mu'tazilah. Karena pelaku dosa besar tidak kekal di dalam neraka kalau disiksa oleh Allah. Kalau disiksa oleh Allah, mungkin dia tidak disiksa oleh Allah karena punya hasanat yang banyak, atau karena Allah memaafkannya, mengampunkannya, karena dia bertobat, mungkin tobatnya tidak didengar oleh orang lain, dan seterusnya. Wa taqaddama min nususil wahyain wa kalami ahli al-ilmi bal isma' wa isma'ihim ma yubtilu hadzal madhhab al-fasid, ma yubtilu hadzal madhhab al-fasid. Sudah berlalu sebagian dari nas-nas wahyu Al-Quran maupun sunnah, dan juga perkataan para ulama, bahkan ijma' para ulama, apa yang menyatakan batilnya madhab Khawarij dan Mu'tazilah yang rusak ini. Sudah ya, sampai di situ kita memahami insyaallah. Kalau kita baca terus, gak selesai ini. Tapi kita lanjut dulu sebentar. Qauluhu, kemudian perkataan al-imam al-muzani rahimahullah, wala nujibu li muhsinihim al-jinan ba'dama awjabalahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wala nashhadu ala musiihim bin-nar. Kata Imam Muzani rahimahullah, kita tidak memastikan, tidak mewajibkan bahwa orang-orang yang berbuat ihsan di antara kaum mukminin itu pasti masuk surga. Kami tidak mengatakan pasti demikian bahwa orang yang berbuat ihsan di antara orang yang beriman, kami tidak mengatakan dia pasti masuk surga. Enggak. Sesudah orang yang dipastikan oleh Nabi SAW masuk surga, sesudah orang yang dinyatakan oleh Nabi SAW masuk surga, ditunjuk individunya oleh Nabi, sesudah itu kami tidak memastikan orang lain. Kecuali yang dipastikan oleh Nabi masuk surga, kita pastikan masuk surga. Yang Rasulullah tidak memastikannya diam, maka kita juga tidak mengatakan dia pasti masuk surga. Wala nashhad, dan kita tidak memberikan kesaksian bahwa orang-orang yang berbuat keburukan di antara kaum mukminin pasti masuk neraka. Kami tidak memberikan kesaksian bahwa orang yang berbuat kejahatan di antara kaum mukminin bahwa dia pasti masuk neraka. Kami tidak menyatakan, memberikan kesaksian yang demikian. Bayyana di sini al-muallif al-imam al-muzani rahimahullah menjelaskan anna min aqidati ahli sunnati wal jamaah, bahwa di antara aqidah ahli sunnah wal jamaah annahum la yashhadun limuayyanin bi jannatin wala nar. Sesungguhnya di antara aqidah, aqidah ini ya, aqidah bukan tentang aqidah tauhid saja, tapi juga tentang ini aqidah, keyakinan. Sesungguhnya di antara aqidah ahlu sunnah wal jamaah, bahwa mereka tidak, kita ulangi, tidak memberikan kesaksian kepada orang tertentu dengan sorga dan orang tertentu dengan neraka. Illa man syahida lahullahu wa rasuluhu bil jannah, kecuali orang yang Allah dan Rasulnya saksikan bahwa dia masuk sorga. Betapa mudahnya sekarang orang itu untuk menyematkan, dia pasti masuk sorga, sebaliknya dia pasti masuk neraka, laknat. Subhanallah ya, betapa banyaknya orang muslim kemudian karena kesalahan, karena dianggap melakukan dosa-dosa, dinyatakan dia pasti neraka. Ini banyak sekarang orang seperti itu, lihat saja di medsos ya. Tapi jangan banyak-banyak di medsos, nanti kita sibuk untuk mengurusi orang lain itu, enggak sibuk untuk berpikir bagaimana kita beramal dan meningkatkan mutu iman kita serta mutu amal kita sesuai dengan ilmu yang ada di dalam Alkitab was Sunnah. Kecuali orang yang Allah dan Rasulnya saksikan bahwa dia masuk surga, ke Abi Bakrin wa Umar, seperti Abu Bakar dan Umar, wa baqil asrah al-mubasyarin bil jannah, dan 8 orang lainnya yang dinyatakan diberikan kabar gembira bahwa mereka masuk surga. Ada al-asrah al-mubasyarin bil jannah, ada 10 orang yang dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya masuk surga. Kita nyatakan mereka masuk surga. Kemudian ada siapa namanya? Ahlu Bai'at Ridwan masuk surga. Kemudian ada Ukkasyah Ibnu Mihsan masuk surga, dan beberapa orang lain yang ditunjuk disaksikan langsung oleh Nabi SAW bahwa dia masuk surga. Ada juga orang yang disaksikan langsung oleh Rasulullah dia masuk neraka, ada nanti akan dibawakan di bawah. Contoh orang bahwa dia adalah ahlun nar. Famahma kana al-'abdu muhsinan, betapapun seorang hamba itu berbuat ihsan, seorang hamba itu muhsin sebaik-baiknya, fa innahum la yushaduna lahu bil jannah, maka sungguhnya mereka la yushaduna lahu bil jannah, mereka tidak memberikan kesaksian bagi orang ini pasti masuk surga. Betapapun baiknya seseorang, betapapun ahli ibadahnya seseorang, betapapun kelihatan orang itu luar biasa keimanannya, tapi ahli sunnah tidak memastikan mereka untuk masuk surga. Walakinnahum yarjuna lahul jannah, akan tapi mereka berharap, mengharapkan agar orang ini masuk surga. Berharap, paling pol, paling banter itu ahli sunnah hanya berharap kepada Allah agar orang ini masuk surga. Tapi memastikan enggak bisa, karena surga bukan milik mereka. Allah yang menetapkannya, Rasulullah karena wahyu maka ikut bisa memastikannya. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, ahlu sunnah mengatakan, nahsabuhu minas salihin, kami harap dia termasuk golongannya orang-orang saleh. Au narju annahu min ahli jannah, atau kami harap dia termasuk ahli sorga. Wa nahwuha minal ibarat, dan ungkapan atau apa namanya, ungkapan-ungkapan yang lainnya yang sejenis. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullah fi sahihi, al-imam al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahihnya mengatakan, babun la yaqulu fulanun syahid, bab Tidak boleh seseorang mengatakan fulan itu syahid. Ini bab. Imam Bukhari menyebutkan satu bab. Bab tidak boleh seseorang mengatakan fulan syahid. Kita waroklah dalam istilah seperti ini. Ya, warok. Karena kita tidak tahu hakikat sesungguhnya. Wa awrada haditha Sahl ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhuma. Beliau membawakan, memaparkan sebuah hadis, yaitu hadis Sahl ibnu Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah SAW iltaqa huwa wal musyrikun faqtatalu. Bahwasanya Rasulullah, beliau berjumpa dengan orang musyrikun, kemudian terjadilah perang, iqtatalu, saling bunuh satu sama lain antara pasukan Nabi dengan pasukan kaum musyrikin. Falamma mala Rasulullah SAW ila askarih wa mala al-akharun ila askarihim wa fi ashabi Rasulullah SAW rajulun la yada'u lahum syadzatan illa taba'aha yadribuha bisayfih. Ketika Rasulullah SAW pulang ke apa basis, apa namanya, basis pasukannya, dan orang-orang musyrikun juga pulang ke basis pasukannya, karena setelah seharian penuh perang, masing-masing ingin istirahat, masing-masing kembali ke basis pasukan masing-masing. Di tengah sahabat Rasulullah SAW, ada seseorang yang tidak membiarkan ada seorang pun yang terpisah dari pasukan musuh kecuali akan dikejar dan dibunuhnya. Jadi begitu. Jadi ada mana ada pasukan musuh yang terpisah dari kelompok pasukannya akan dikejar dan dibunuh. Ada seorang di antara sahabat yang seperti itu. Faqalu, maka para sahabat Nabi mengatakan, ma ajza'a minnal yawma ahadun kama ajza'a fulan. Enggak ada yang sungguh-sungguh berjuang, yang pemberani, yang luar biasa, apa namanya, gerakannya pada hari ini, siapapun tidak yang seperti itu. Tidak ada seorang pun hari ini apa namanya, yang bersungguh-sungguh berjihad sebagaimana si fulan ini bersungguh-sungguh berjihad. Jadi tidak ada yang sebanding dengan dia. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, ama innahu min ahlin nar. Ketahuilah sesungguhnya dia termasuk ahlun nar. Ahlun nar, dipastikan oleh Rasulullah, dia min ahlin nar. Faqala rajulun minal qawm, maka ada seorang di antara kaum, di antara sahabat Rasulullah SAW, ana sahibuhu abadan, saya akan ikuti dia terus. Qala, kemudian dia mengatakan, orang ini mengatakan, yang berjanji akan mengikuti orang itu, berkata, fa kharaja ma'ahu kullama waqafa waqafa ma'ahu, maka dia, orang ini, keluar bersama dengan dia, artinya dalam pertempuran dia ikuti orang ini. Kullama waqafa waqafa ma'ahu, setiap orang ini berhenti, dia pun berhenti bersamanya. Pokoknya diikuti terus. Wa idza asra'a asra'a ma'ahu, kalau orang ini bersegera, bercepat-cepat, dia pun bercepat-cepat bersama dia. Diikuti terus. Qala, orang ini kemudian mengatakan, fajuri harrajulu curhan syadida. Kemudian orang ini terluka dengan luka yang sangat parah. Luka luar biasa parahnya. Fasta'jalal maut, maka orang ini kemudian ingin mempercepat kematian. Ingin mempercepat kematiannya. Fawada'a nasla sayfihi bil ard, maka dia letakkan satu mata pedangnya, dia letakkan mata pedangnya ke tanah. Wadubabahu baina thadyaihi, kemudian ujung pedangnya itu dia letakkan di antara dua dua dadanya, di tengah. Summa tahamala ala saifi, kemudian dia menekan dengan dirinya pada si pedang. Faqatala nafsahu, maka dia membunuh dirinya. Ada sebabnya, Rasulullah sudah tahu berdasarkan wahyu dari Allah SWT. Orang-orang memuji dia, gagah beraninya, luar biasanya dalam perang. Penasaran orang ini ingin mengikuti, kok Nabi bisa mencap dia itu akan menjadi ahlu neraka. Diikuti, ternyata ketika terluka, dia menjadikan mata pedangnya di tanah, terus ujungnya terletak di antara dadanya. Dia tusukkan pedang itu ke dalam dirinya. Gak ada orang tahu kecuali orang ini yang mengikutinya. Oh begitu. Fakharajal rajulu ila Rasulillah SAW. Maka keluarlah orang ini menuju ke Rasulullah SAW. Faqala, maka orang ini berkata, asyhadu annaka Rasulullah. Saya bersaksi sesungguhnya engkau adalah Rasul Allah. Sebelumnya sudah beriman dia, tapi dengan peristiwa ini tambah yakin keimanannya bahwa ini adalah Rasulullah. Qala, maka Rasulullah menjawab, wa madzaka, kenapa begitu? Qala ar-rajulu, qala ar-rajulu alladzi dzakarta anifan annahu min ahli an-nar fa'azama an-nasu dzalika faqultu ana lakum bihi fakharajtu fi talabihi hatta juriha jurhan shadida fasta'jala al-maut fawada'a nasla sayfihi bil ard wa dhubabahu baina thadayhi thumma tahamala 'alayhi faqatala nafsah. Cerita kemudian, jadi seseorang yang kau sebutkan dia min ahli an-nar, kemudian orang-orang merasa kaget, kok ada orang pejuang seperti itu masuk neraka, kaget. Maka saya katakan, saya harus ngikuti orang ini. Lalu kemudian saya ikuti dia, saya cari, dan ternyata ketika terluka seperti yang diceritakan dalam hadis di depan tadi. Faqala Rasulullah SAW inda dhalik, maka Rasulullah SAW bersabda ketika itu, ini perhatikan, setelah itu Rasulullah SAW bersabda, inna rajula la ya'malu amala ahlil jannati fima yabdulin nas wa huwa min ahlin nar wal'iyadu billah. Wa inna rajula la ya'malu amala ahlin nar fima yabdulin nas wa huwa min ahlil jannah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ketika itu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang sungguh-sungguh dia melakukan amalan ahli sorga menurut apa yang tampak bagi manusia. Tampaknya yang terlihat bagi manusia, dia mengamalkan amalan ahli sorga, sedangkan dia min ahli nar, sedangkan dia termasuk ahli nar. Wal'iyadu billah. Seseorang menurut pandangan mata orang, dia ahli sorga, tetapi dia ahli neraka. Dan ada seseorang, la ya'malu amala ahli nar, dia melakukan amalan ahli neraka, fima yabdu linnas, menurut yang tampak bagi manusia, wa huwa min ahli jannah, sedangkan dia termasuk ahli sorga. Maka marilah kita tidak menjadi orang yang congkak, membanggakan diri kita ketika kita mampu memahami agama ini dengan benar, ketika kita mampu melaksanakan sunnah-sunnah Rasul SAW. Di pandangan mata orang mungkin kita dilihat orang baik, tapi siapa tahu, wal'iyadubillah, tapi kita tidak memandang orang lain yang kelihatannya buruk, siapa tahu dia ahlu jannah. Gak tahu, gak ada seorang pun yang tahu hanya Allah SWT. Sekafir apapun, siapa tahu dia taubat. Dan ketika taubat, dia lebih baik dari kita, bisa saja. Tapi ketika seseorang kita tahu bahwa dia mati dalam keadaan kafir, ya harus kita nyatakan dia kafir. Cuma ketika masih hidup, atau ketika kita tidak tahu, udahlah, urusan yang kita tidak tahu, gak usah kita ingin sok tahu. Yang kita tidak tahu, enggak usahlah kita ikut berbicara-bicara sesuatu yang kita tidak tahu sudah. Kalau kita ingin berbicara, bicaralah sesuai dengan apa yang ada pada zahir orang itu. Jadi ketika dia punya buku, punya kitab, dan kitabnya sesat, ya kita katakan sesuai dengan isi kitab itu saja yang menyesatkan. Adapun bagaimana akhir hayat orang itu kita tidak tahu. Yang jelas dia sesat berdasarkan kitab yang ada pada diri dia. Ya, kitab yang dia susun misalnya. Udah. Maksudnya kalau kita tidak tahu enggak usah kita membicarakan hal-hal yang kita tidak tahu. Tapi kalau para ulama mengatakan dia ahlul bid'ah, ya sudah kita katakan ahlul bid'ah. Kitab-kitabnya enggak usah dibaca. Jadi ketika misalnya Al-Imam Al-Ghazali pada saat wafatnya dalam keadaan bertobat, sudah kita doakan mudah-mudahan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kitabnya tentang Ihya Ulumuddin sudah kita katakan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para ulama. Tapi orang-orang yang tidak tahu, yang tidak terkenal, ya, yang tidak terkenal, tidak seterkenal para ulama yang masyhur, hanya dikenal nama-namanya orang-orang yang fasik, orang yang zalim, sudahlah urusan dia akhir hidupnya bagaimana, hayatnya mudah-mudahan dia bertobat kepada Allah, mudah-mudahan ada hasanat yang dimiliki, tapi kejahatannya tetap kita atau pendapat-pendapatnya yang menyimpang tetap kita nyatakan bahwa itu adalah pendapat yang menyimpang, untuk mengingatkan orang jangan sampai tertipu dengan orang yang seperti ini. Sampai di sini dulu, tinggal sedikit tapi tidak kita selesaikan karena waktu. Nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada pertanyaan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya begini, iman bertambah jika kita berbuat ketaatan dan berkurang jika kita berbuat kemaksiatan. Bukankah seharusnya karena iman bertambah itulah kita mau menjalankan ketaatan, dan karena iman berkurang itulah maka kita bermaksiat. Saling terkait satu sama lain. Dengan berbuat ketaatan iman kita bertambah, dan dengan bertambahnya iman kita semakin ingin melakukan ketaatan. Dengan melakukan kemaksiatan kita berkurang imannya, dan dengan iman berkurang maka kecenderungannya adalah ingin melakukan kemaksiatan. Kemaksiatan saling berkait satu sama lain. Maka ketika kita melakukan kemaksiatan, ketahui bahwasanya kita iman kita sedang berkurang. Supaya tidak berkurang terus, dan kekurangan iman itu akan mendorong kita untuk selalu melakukan kemaksiatan, maka kita hentikan keinginan untuk berbuat maksiat, kita hentikan, lalu kita ganti dengan keinginan untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Seperti itu saling berkait satu sama lain. Jadi, waspadai diri kita. Kemudian setelah kita waspada terhadap diri kita sendiri, kita ajak orang lain untuk waspada terhadap dirinya juga. Tapi kita mulai dari diri kita dulu. Kita waspadai diri kita, setelah itu kita mengajak orang lain untuk mewaspadai dirinya. Allah alam suar. Jika kita berdusta akan tapi untuk kebaikan dirinya dan orang lain, apakah hal ini dibolehkan Ustaz? Ya, kita perlu tahu yang dimaksudkan dengan kebaikan untuk dirinya itu apa. Ya? Orang berdusta itu kan umumnya untuk kebaikan dirinya. Ya, dan kebaikan orang lain itu apa juga itu, orang lain siapa dan hubungannya apa. Tapi kalau yang dimaksudkan untuk islah zatil bain, untuk menyambungkan hubungan di antara keduanya supaya baik hubungan keduanya, maka kita tidak usah bercerita terus terang, tidak usah menceritakan itu terus terang. Oh, si fulan memaki kamu itu. Nah, kita di sini dibolehkan untuk mengatakan sebenarnya yang dimaksudkan oleh fulan itu ingin memuji kamu. Padahal yang keluar dari lidahnya adalah mencaci, tapi kita tutupi hal itu untuk islah batil bain. Maka itu dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya sih bukan bohong langsung ya, tetapi itu semacam tauriyah. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah akhlak yang kasar, keras dan lidah ringan bisa dirubah? Apakah ada doa tertentu untuk merubah sikap tersebut? Akhlak itu ada yang merupakan bawaan dan ada akhlak muktasabah. Akhlak itu ada yang bawaannya memang akhlaknya baik. Seperti seorang sahabat yang dipuji oleh Rasulullah SAW bahwa dia mempunyai dua khoslah, yaitu apa namanya, sabar dan tidak tergesa-gesa. Dipuji dia sudah memiliki dasar akhlak yang baik. Tapi ada akhlak yang muktasabah yang harus dicari. Harus dicari akhlak itu. Dipupuk, dicari, kemudian diterapkan. Bagaimana caranya? Dengan belajar ilmu. Dan dengan belajar bagaimana akhlak orang-orang terdahulu. Akhlak orang-orang terdahulu bagaimana? Orang-orang muslim generasi pertama itu akhlaknya seperti apa? Kita belajar dari situ, kemudian kita terapkan pada diri kita sendiri. Sesulit apapun, tapi kalau kita punya ilmu, maka ilmu itu insya Allah akan menjadi kendali. Kita ingin berbicara kasar, keras, tidak runtut. Itu dengan ilmu insya Allah kita bisa kendalikan. Meskipun tidak sebagaimana orang yang sejak bawaannya memang berakhlak tidak kasar seperti itu, lembut misalnya. Tapi bisa dipelajari, bisa dirubah sifat lidah yang keras, yang kasar, kemudian tindakan yang keras, kasar, bisa dirubah insya Allah dengan kemauan yang keras. Dengan taufik dari Allah, kemudian kemauan yang keras, dan belajar ilmu. Akibat dari akhlak yang buruk itu seperti apa? Akibat dari akhlak yang baik seperti apa? Banyak hadis-hadis yang menerangkan kepada kita tentang kedudukan orang yang berakhlak. Di surga tertinggi misalnya. Itu adalah pelajaran-pelajaran Nabi. Supaya orang itu berakhlak mulia, bisa insyaallah dirubah. Pertama mohon pertolongan kepada Allah, kemudian bersungguh-sungguh untuk merubahnya, dan untuk merubahnya itu kita belajar ilmu yang benar. Dengan ilmu itu maka kita akan bisa kita gunakan untuk mengendalikan akhlak kita supaya selalu benar. Di antara doanya ada doa dalam sholat iftitah, sholatul lain. Di antara doanya panjang, nanti dihafalkan di, insya Allah ada di kitab-kitab doa itu. Sebelum itu, ketika kita berkaca, ketika kita bercermin, juga kita berdoa. Ketika melihat wajah kita bagus, wajah kita cantik, kita berdoa, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah jadikan wajahku atau tampilanku itu bagus, maka perbaiki akhlakku. Setiap berkaca, bercermin, kita berdoa seperti itu. Sungguh-sungguh, nanti akan diijabahi oleh Allah SWT. Jadi akhlaknya akan sebaik, fisik kita akan sebaik, rupa kita akan sebaik, apa yang kita miliki dari fisik kita. Kemudian ketika kita sholat lail ada doa seperti itu. Apa doanya? Allahumma inni. Ada di doa itu. Pokoknya kita mohon kepada Allah SWT supaya kita dianugerahi akhlak yang mulia. Dan supaya kita disingkirkan dari akhlak yang buruk. Dianugerahkan kepada kita akhlak yang mulia, dan disingkirkan dari kita akhlak yang buruk. Silakan dilihat di dalam doa, bagi doa apa namanya, iftitah salat atau istiftah salat lain, itu ada doa seperti itu. Maka kalau kita bersungguh-sungguh ingin memiliki akhlak yang mulia, bangunlah pada sepertiga malam terakhir untuk qiyamul lail. Untuk qiyamul lail, dan kita buka iftitahnya pada dua rakaat pertama dengan doa iftitah itu. Wallah alam suhab, tapi intinya bisa. Enggak usah putus asa. Insyaallah bisa. Karena akhlak itu ada yang muktasabah, ada yang harus dicari. Seperti sifat penyabar, apa sifat tidak gerusa-gerusu, itu juga bisa dicari. Awalnya kita apa namanya gerusa-gerusu, gugupan, maunya serba cepat, bisa dipelajari dan bisa dilatih oleh kita. Ya, innamal hilmu fit tahallum misalnya. Dengan belajar kita untuk bersifat apa namanya pelan-pelan, sabar dan tidak tergesa-gesa. Bisa dengan selalu mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang kita bagi pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita lanjut pada kesempatan yang lain. Nasallallahu ayyuftana wa iyyakum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.